إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab As-Sawarif Anil Haq, penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Dan sudah pernah kita bahas di awal kitab ini bahwa kita mempelajari penghalang-penghalang ini untuk dihindari, agar kita tahu apa saja penghalang-penghalang yang akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah. Apa saja penghalang-penghalang yang akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan petunjuk, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada yang ke-12 yang kemarin kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu dosa-dosa. Bahwa dosa-dosa akan menjadi penghalang terbesar seseorang untuk mendapatkan hidayah. Karena dosa akan membuat titik hitam di hati setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Tidak sekali-kali. Akan dititik dengan titik hitam, ran ala qulubihim, di hati mereka, dengan apa yang mereka kerjakan. Ini dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, maka hati akan semakin kotor dengan titik-titik hitam. Semakin lama, semakin pekat, dan kemudian hati itu menjadi mati. La yasma' wa la yubsir. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memahami. Padahal hati ini seharusnya dia bisa melihat kebenaran, bisa melihat bahayanya penyimpangan. Seharusnya hati ini bisa mendengar nasihat-nasihat. Tetapi karena tertutup dengan titik-titik dosa, noda-noda kemaksiatan, maka hati menjadi kotor. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, seperti mata yang tertutup dengan kotoran-kotoran hitam, semakin lama semakin pekat, maka dia tidak bisa melihat lagi walaupun sesungguhnya dia normal matanya, tetapi tertutup dengan tutupan hitam. Dia enggak bisa melihat mana jurang yang akan membinasakan dia dan mana jalan keselamatan. Enggak bisa melihat. Maka rawan orang seperti ini akan terjerumus di dalam belumbang-belumbang kesesatan, belumbang-belumbang kekafiran, belumbang-belumbang yang akan membinasakan dia di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kata orang-orang kafir ketika didakwahi oleh Rasulullah SAW? Mereka menjawab, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Hati kami sudah tertutup. Hati kami sudah tidak bisa melihat lagi. بَلَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ. Kata Allah, bahkan Allah laknat mereka karena kekafiran mereka. Demikian pula Allah SWT berfirman dalam beberapa ayatnya tentang masalah dosa-dosa, bahwa mereka yang banyak berdosa akan semakin jahil, semakin bodoh, tidak cerdas, sehingga cara berpikirnya terbalik. Yang mungkin anak-anak remaja, bahkan anak kecil pun akan lebih cerdas dari dia. Om, kenapa sih om? Kok merusak diri om sendiri? Kata anak kecil. Kenapa kok orang ini jadi bodoh? Merusak dirinya sendiri dengan berbagai macam perkara-perkara yang merusak. Karena jahil. Karena dia banyak bermaksiat, cara berpikirnya tidak beres. Mereka membinasakan dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri, mengacaukan akalnya dengan narkoba. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Allah selalu berkata, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku, wahai ulil albab, orang-orang yang memiliki pikiran cerdas. Yang dipanggil orang-orang cerdas. Percuma. Orang-orang dungu enggak akan bisa paham. Wattaquni ya ulil albab, kata Allah. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal, wahai orang-orang yang memiliki kecerdasan. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki lub, memiliki akal yang sehat. Bertakwalah kepadaku agar kalian mendapatkan kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidaklah akan ingat, tidaklah akan mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali ulul albab. Siapa ulul albab? Yang memiliki akal-akal yang cerdas, akal-akal yang sehat, yang tidak dirusak oleh kemaksiatan-kemaksiatan, yang tidak dirusak oleh dosa-dosa. Orang-orang kafir Allah gambarkan, lahum adanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum qulubun la yafqahuna biha. Punya mata tapi enggak bisa lihat, punya telinga tapi enggak bisa dengar, punya hati tapi enggak bisa paham. Mengapa? Allah katakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun, dan mereka tidak kembali. Mata mereka buta, telinga mereka tuli, dan hati mereka tertutup. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penghalang besar seseorang mendapatkan hidayah adalah dosa-dosa. Penghalang besar yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu adalah dosa-dosa yang ada pada mereka. Yang akan membuat pendengarannya tuli, yang akan membuat matanya buta, yang akan membuat hatinya tidak cerdas, enggak bisa memahami. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang masalah al-ghaflah atau kelalaian untuk berdoa. ini sebagai perkara yang ke-13 dari penghalang-penghalang seseorang mendapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkali-kali, "Walakinallaha yahdi may yasha." Allah akan berikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Allah akan menyesatkan siapa yang dikehendaki, Allah memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Artinya, Allah satu-satunya yang menakdirkan si fulan dapat hidayah dan si fulan tidak dapat hidayah. Maka jangan lupa di samping yang ke-12 ingat yang ke-13. Di samping perkara masalah kita bersihkan diri dari dosa-dosa yang sudah terjadi dibersihkan dengan taubat, yang belum terjadi dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Dan kemudian doa kepada Allah, karena Allah lah yang memegang keputusan-keputusan takdir. Dia sudah berusaha untuk membersihkan dirinya dan kemudian mencari ilmu, tetapi lupa untuk berdoa. Apa akibatnya? Akibatnya sama saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadanya, maka dia tidak dapat hidayah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh penulis, hafizahullahu wa jazahullahu khaira, "Idza nadhara al-aqilu fi katsirin mimman dhalla min qablihi wa min ahli zamanihi, ra'a anna katsiran min ha'ula'i kana ma'rufan bi janabatihi aw bi najabatihi wa dzakaihi wa fatnihi aw fatnatihi." Kalau kita lihat, kebanyakan orang yang sesat dari orang-orang di zamannya atau orang-orang yang sebelumnya, kita lihat kebanyakan mereka justru orang yang dikenal najabatihi, kecerdasannya, kejeniusannya, wadzakaihi, kecerdasannya, wafutnatihi, fatonahnya. Kok bisa sesat? Kenapa? Qanifidina azakumullah. Tadi sudah kita katakan bahwa dosa-dosa membawa orang jadi bodoh, tidak cerdas, dan tidak bisa memahami kebenaran. Diterangkan berkali-kali masih tidak paham. Mengapa? Rusak dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Cara berpikirnya, hatinya telah rusak. Kemudian ada pertanyaan, tapi Ustaz, ada orang jenius, profesor, kok sesat? Ini pertanyaan ini dijawab pada bab berikutnya. Bahwa di antara orang yang sesat, di samping orang yang bodoh karena dosa-dosa, juga orang yang ghaflah an su'alil hidayah. Dia lalai tidak meminta, tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Tidak merasa perlu untuk minta pada Allah taala. Dan kebanyakan orang-orang yang jenius, kebablasan. Merasa maha siswa, merasa maha pinter, kemudian sombong. Saya tahu sendiri jalan yang benar mana, jalan yang salah mana. Saya bisa menghitung, saya cerdas, saya jenius, saya sudah lulus, saya mendapatkan titel ini dan itu. Kemudian gak berdoa. Silahkan cari sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia dengan kesesatannya dan Allah tidak beri petunjuk karena dia enggak minta. Maka ikhwan ibn na'azakullah, fadzaka'u wahdahu la yaqudu sahibihi ila al-hidayah. Maka kecerdasan saja, kejeniusan saja enggak cukup untuk mencari hidayah. Enggak cukup untuk mencari kebenaran, enggak cukup. Tetapi harus diiringi dengan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita sudah disuruh untuk meminta setiap hari 17 kali paling sedikit. Bisa lebih. Yaitu dalam setiap rakaat salat kita. Diajarkan kita untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Diajarkan oleh Allah untuk mengucapkan demikian setiap sholatnya, setiap rokaatnya. Hanya saja sebagian besar mereka enggak sadar kalau mereka sedang meminta. Enggak sadar. Sehingga tidak dari hati mintanya. Bahkan enggak merasa meminta. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Enggak merasa kalau dia sedang meminta. Sedang memohon pada Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin akan dikabulkan? Maka barakallahu fikum. Harus diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyatakan seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi kata Allah, Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ada orang yang sederhana secara kecerdasan, bahkan ada orang badui, cara berpikirnya sederhana. Datang pada Rasulullah SAW, tanya tentang Allah SWT, dijawab, Allah Maha Tinggi di langit. Berarti di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tanya lagi, apa kewajiban sholat? Sholat lima waktu. Apa kewajiban puasa? Puasa bulan Ramadan, kecuali kalau kamu mau sukarela. Dia pergi sambil berkata, aku akan ngerjakan yang wajib-wajibnya saja, titik. Ya karena sederhana cara berpikirnya. Para sahabat marah. Ini orang keterlaluan. Kata Nabi, la. Aflaha in sadaq. Aflah in sadaq. Dia akan selamat kalau dia konsekuen dengan kewajiban-kewajibannya. Karena segitulah batas ilmu dia. Padahal kalau dia mau lebih cerdas sedikit, harusnya dia berpikir bahwa sholat wajib kita tidak sempurna. Kurang sempurna. Perlu dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Puasa kita bulan Ramadan belum tentu sempurna. Perlu kita tambah dengan puasa-puasa sunnah. Kan begitu. Tetapi memang badui. Dimaklumi oleh Nabi. Biar. Aflaha in sadaq. Dia akan mendapatkan falah kalau dia konsekuen dengan apa yang dia pegang. Kewajiban-kewajibannya dia kerjakan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Tokoh sesat. Qadariyah. Kalahnya dengan badui. Padahal cara berpikirnya sederhana. Badui ini sedang kehilangan untanya. Cari kesana kemarin gak ketemu. Melihat ada tokoh sepertinya kayak ustaz, kayak kiai. Ditanya, ya syekh, unta saya hilang. Tolong doakan, kelihatannya kau orang saleh. Kalau doa bisa dikabulkan. Doakan supaya untaku kembali. Si Qadariyah ini gak percaya pada takdir. Maka dia mengangkat tangannya menyatakan, ya Allah, engkau tidak menakdirkan hilangnya unta orang ini. Maka kembalikanlah kepadanya. Kata si badui tadi, sekarang saya tambah yakin. Unta saya gak akan kembali. Kata syekh tadi, kenapa kok bilang begitu? Nah, kamu tadi bilang bahwa unta saya hilang tidak ditakdirkan oleh Allah. Kok nyatanya hilang? Nanti kalau Allah kehendaki kembali, ya gak akan kembali. Lihat, padahal badui. Dia berpikir dengan sederhana. Kalau dikatakan Allah tidak menakdirkan untanya hilang, nyatanya hilang. Nanti Allah takdirkan kembali, ya gak kembali. Kalau gitu, unta saya enggak akan kembali. Kalau caramu seperti itu doanya. Khamilina azakullah barakallahu fikum. Ini menunjukkan kalau memang sesederhana-sederhana cara berpikir seseorang, kalau dia banyak berdoa pada Allah Ta'ala, meminta bimbingan, akan mendapatkan hidayah. Tetapi secerdas-cerdasnya manusia, kalau dia sombong tidak meminta pada Allah, bahkan memenuhi dengan kemaksiatan-kemaksiatan pada dirinya, maka akan tertutup hidayah. Akan sulit untuk mendapatkan hidayah. 1000 orang menasihati dia, gak akan bisa dia paham. Ah, kamu ngomong apa? Dia baca dengan matanya, gak akan dia paham. Dia melihat kenyataan, si fulan temannya sudah mati overdosis. Si fulan temannya sudah binasa karena kemaksiatan fulani. Si fulan karena pergaulan bebas telah kena AIDS, telah kena penyakit ini. Dia lihat matanya, melihat semua kejadian itu. Temannya yang dia kenal, tapi dia tetap gak berubah. Mengapa? Buta. Tetapi bukan buta matanya yang di kepalanya, tetapi buta hatinya yang ada dalam dadanya. Buta. Tidak bisa melihat pelajaran sama sekali. Itu pelajaran buat kamu. Mana matamu? Ini pelajaran buat kamu. Ya asi, ya zalim. Yang mendzalimi dirinya sendiri dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Tidak ambil pelajaran dengan sahabatmu yang meninggal kemarin karena overdosis. Tidak mengambil pelajaran dari mereka yang mati karena AIDS. Karena pergaulan bebas. Kamu tidak lihat. Lihat sih lihat. Tapi hatinya yang buta. Tidak bisa lihat. Tetap saja. Yang kedua temannya kejadian lagi. Yang ketiga temannya kejadian lagi. Tetap tidak mengambil pelajaran. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُلُلْ albab. Tidaklah akan mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Orang yang masih cerdas, hatinya masih bersih, sehat. Maka dia akan bisa memahami dan bisa mengambil pelajaran. إِخْوَانِ فِي الدِّينَ أَعَزَكُمُ اللَّهِ قُمْ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ وَهَذَا مَا يُقِرُّ بِهِ أَهْلُ الْهِدَايَةَ الْمُعْتَرِفُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ عَلَيْهِمْ قَالَ الْبَرَّاءُ ابْنُ عَازِبٍ. Ini yang ditetapkan oleh mereka-mereka yang mengerti hidayah, yang mengakui kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sahabat Al-Barra' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memindahkan tanah, mengangkat batu, bekerja untuk menggali parit ketika perang Ahzab, ketika perang Khandaq. Kata beliau, kata Barra' ibn Azib, aku melihat Rasulullah sallam dalam keadaan terkena tanah di perutnya, di tangannya, sambil berkata, laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Nabi bekerja sambil berzikir. Di antara zikirnya adalah laula ant mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Ya Allah, kalau bukan karena engkau kami enggak dapat hidayah. Kalau bukan karena engkau kami enggak akan bersedekah. Kalau bukan karena engkau kami enggak salat. Wa ma shallaina. Dan teruskan. Silakan. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena engkau kami enggak akan puasa. Kalau bukan karena engkau kami enggak akan duduk di majelis ini. Kalau bukan karena engkau kami enggak bisa mendapat hidayah ke dalam Islam. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Harus meyakini yang seperti ini. Ini akidah. Keyakinan seorang muslim mukmin. Maka semestinya dia berdoa pada Allah, ya Allah, bimbinglah aku ke dalam hidayah. Berilah petunjuk kepadaku. Ada keinginan dalam hati untuk mendapat hidayah dan ada usaha untuk mendapatkan hidayah dan ada doa meminta pada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jangan berkata, kan kita sudah dapat hidayah, sudah muslim kok. Al-hidayah hidayatan. Yang namanya hidayah ada dua jenis. Ada hidayah ilal Islam dan ada hidayah fil Islam. Ada hidayah dari kafir ke dalam Islam. Dan kita alhamdulillah sudah menjadi muslimin, sudah mendapat hidayah tersebut. Tetapi ingat, ada hidayah fil Islam, hidayah di dalam Islam. Artinya ketika kita di dalam Islam, apakah kita terbimbing ke jalan yang lurus atau tersesat ke jalan yang sesat? Kalau kita melangkah ingin berjalan di atas jalan keislaman, kita akan melihat banyak persimpangan jalan. Bukan simpang 5, bukan simpang 9 seperti di Bali, tetapi persimpangannya 72, bahkan 73. Yang 72 salah semua. Apakah kita mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus atau kita tersesat ke jalan yang sesat? Merasa muslim ternyata dia dalun, sesat, menyimpang ke jalan yang sesat, bukan menjalani jalan Rasulullah SAW tetapi menjalani jalan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menggariskan satu garis di tanah yang lurus dan berkata hadza siratullahi mustaqiman. Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian menggaris di kanannya garis-garis dan di kirinya juga menggaris-garis-garis, kemudian bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadhihi subul. Ini jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Enggak ada satu jalan pun kecuali di sana ada syaitan yang berkata halumma halumma. Yang berkata, kemarilah, kemarilah. Kamu mau selamat, ikut jalan sini. Kamu ingin mendapatkan hidayah, ikut jalan sini. Semuanya ada syaitan yang mengajak. Dan jangan dikira syaitan berkata, saya syaitan, kenalkan diri saya. Tidak akan. Tidak akan. Dia akan berpakaian dengan pakaian seorang yang saleh, berpakaian seorang ulama, dengan bersorban ulama, kemudian menyatakan, ini jalan yang lurus, ikutilah yang ini. Menipu. Dan itu bahayanya. Kalau kita tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Dan mereka-mereka yang sudah di dalam jannah, dalam surga, Allah ceritakan ucapan mereka. Mereka berkata wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka berkata, alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kami ke jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh kita enggak akan bisa terbimbing ke jalan ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Setiap khatib di mimbar-mimbar, setiap ustaz dalam kajian-kajian selalu memulai dengan mukaddimah. Dan mukaddimahnya selalu berisi kalimat man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Mengapa disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan untuk memulai setiap kajian dengan ini. Dengan kalimat man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar kita semakin yakin bahwa hidayah dan ghawayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan ghawayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dan kesesatan Allah yang menakdirkan. Siapa yang Allah takdirkan dia mendapatkan petunjuk, maka enggak akan ada yang bisa menyesatkannya siapapun. Manusia dan jin, syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin, menggoda dia, menipu dia, enggak akan berhasil kalau sudah Allah beri hidayah dia. Sebaliknya, wa man yudlil, siapa yang Allah sesatkan, maka enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Enggak akan ada yang mampu menasehatinya. Enggak akan ada yang bisa mengajaknya ke dalam hidayah, enggak akan. Kalau Allah sudah sesatkan dia, tidak akan bisa kembali. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, enggak akan kembali, enggak akan pulang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah diyakini, terpatri dalam akidah bahwa ini adalah di tangan Allah, seharusnya seorang hamba, seorang muslim memohon pada Allah. Meminta, ya Allah berilah petunjuk kami, ya Allah berilah hidayah kepada kami. Meminta. Kebanyakan orang doa minta kaya, doa minta berhasil usahanya, doa minta dapat jodoh, masya Allah. Ya silakan, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa, doa yang paling penting dari semua itu, yaitu doa hidayah. Doa meminta petunjuk, meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Banyak orang yang menganggap doa tersebut doa yang tidak penting. Menganggap yang paling penting adalah doa minta keberhasilan dalam usahanya, bisnisnya. Sampai tanya, Ustaz, doa apa yang paling mujarab, Ustaz, supaya bisnis saya laku, berhasil. Nanya lagi, Ustaz, wirid-wirid apa saja yang bisa menjadikan dagangan saya laris. Ustaz, bagaimana? Kok pertanyaannya masalah dunia semua? Apakah kalian akan hidup di dunia terus-menerus? Apakah kalian akan terus Hidup di dunia enggak akan ada akhirat. Astagfirullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang lebih panjang itu kehidupan akhirat. Kehidupan dunia itu sebentar. Paling lama berapa, 100 tahun? Enggak nyampe kayaknya. 70 tahun barangkali. Paling lama hidup di dunia. Yang paling sehat itu, yang paling menjaga dirinya. Sedangkan di akhirat seharinya 50 ribu tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Di hari yang seharinya 50 ribu tahun. Berarti hidup di dunia dengan seharinya di akhirat udah enggak ada apa-apanya. Taib, kembali kepada kecerdasan. Wahai kaum muslimin, wahai manusia, apakah kalian tidak menghitung panjang mana kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia? Ya panjang akhirat. Taib, apakah kalian tidak berpikir kira-kira besar mana perbandingannya antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat? Ya jelas, gak bisa dibandingkan. Taib, kalau begitu, mana yang lebih kalian pentingkan? Dunia atau akhirat? Mulai. Mulai dia. Cerdas tapi gak cerdas. Sebab kalau menjawab teorinya, ya berarti kita harus mementingkan yang lebih panjang dong, akhirat. Tapi nyatanya, 24 jam sehari, kamu pakai untuk urusan duniamu dan untuk akhiratmu, mana yang lebih banyak? Ya dunia, Ustaz. Terus katanya mementingkan akhirat. Qul inna a'udzu muslimin yang saya hormati. Tayib, sekarang urusan doanya, banyak mana doamu tentang duniamu dengan doamu tentang akhiratmu? Kok terbalik? Ini qul inna a'udzukumullah. Kembali kepada kecerdasan tadi. Mengapa mementingkan yang sesaat melupakan yang khalidina fiha? Mengapa mementingkan perkara yang sebentar kemudian melupakan yang kekal abadi, yaumul qiyamah, yang kita yakin seyakin-yakinnya akan ada hari setelah hari-hari dunia, akan ada hari yang kekal, yaumul qiyamah, entah di jannah atau di nar, wallahu taala alam. Khonibuna azakumullah. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, cari dengan apa yang kamu punyai darul akhirah. Cari dengan segala perkara yang kamu miliki, cari akhirat. Wabtaghi fima ataka Allah. Carilah dari apa yang engkau diberi oleh Allah, cari akhirat. Baru setelah itu, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Kamu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, itu jangan lupa. Banyak mana itu kira-kira perbandingannya? Suruh cari akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Sekarang nasihatnya mereka kebalik. Cari dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Padahal dalam Al-Quran, suruh cari akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Ikhwani fiddin, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti apa yang kita miliki? Tenaga, kekuatan, harta, apa lagi? Kekuasaan. Segala macam yang kita miliki, kita pakai untuk cari akhirat. Untuk cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Hunaka masail wa umur, mawaqi' iskal, al-ikhtilaf wa ta'arud fiha mustawi wa mutaqarib, mustawi wa mutaqarib, fayastabihu al-haq fiha ala talibihi. Perlu diketahui bahwa di dunia ini kita menghadapi sekian masalah, menghadapi sekian problem-problem, menghadapi perkara yang bertentangan. Saya kesini apa kesana? Sebaiknya saya kerjakan ini apa saya kerjakan itu? Sebaiknya saya berjalan ke sana atau kemari? Ini banyak kebingungan-kebingungan yang seperti ini. Apakah mustawin atau mutaqarib? Ima sama kekuatannya, ini kayaknya baik, ini juga kayaknya baik, ini juga bagus, yang itu juga bagus. Yang ini saya hindari, kena yang itu. Yang itu saya hindari, kena yang ini. Yang mana yang saya hindari? Ini namanya iskal, kebingungan-kebingungan. Dan itu sangat banyak di dunia ini. Mengapa? Karena dunia ini darul ibtila, tempat ujian. Seorang diuji oleh Allah Ta'ala. Fala budda min talabil hidayah, maka tentunya kita harus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berdoa meminta petunjuk. Ini cantik. Tapi kurang ilmu, bukan jebolan pesantren. Yang ini Masya Allah, ilmunya banyak, solehah. Tapi kok enggak cantik ya? Ini orang menikah. Doa, istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astakdiruka bi'kudratik, wa as'aluka min fadlikal azim, innaka ta'lam wa la a'lam, wa taqdir wa la aqdir, innaka anta 'allamul ghuyub. Minta, engkau yang lebih tahu ya Allah. Kemana? Siapa yang aku harus pilih? Atau kedua-duanya hampir sama. Ya enggak apa-apa tuh. Dua-duanya. Khana bin na'azakum kaum muslimin yang saya hormati. Apalagi kalau sangat-sangat mirip dua-duanya, Masya Allah, dua-duanya saleha, dua-duanya. Bagaimana? Yang mana kita pilih? Ini hampir semua masalah ada problem seperti ini. Hampir semua masalah. Kalau kita enggak minta kepada Allah Ta'ala petunjuk, kita khawatir salah. Hanya melihat hawa nafsu saja. Saya sukanya yang ini. Ternyata salah. Maka na'udzubillah dia akan sengsara seumur hidup. Akan sengsara seumur hidup. Demikian pula perkara-perkara yang hak kadang terkaburkan dengan kebatilan. Nah ini. Yang sekarang banyak terjadi. Bahkan dari dulu sungguhnya. Yaitu adanya aliran-aliran sesat, pemahaman-pemahaman sesat. Yang hampir semuanya bawa ayat, bawa dalil. Ini bawa ayat, ini bawa ayat, ini bawa ayat. Saya mau pilih yang mana? Kayaknya ini benar, tapi itu juga kayaknya benar. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk ke dalam kebenaran. Ya Allah, ihdini ila siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku. Mudah-mudahan aku diberi hidayah ke jalan yang lurus, ke jalan sunnah, ke jalan tauhid, ke jalannya para sahabat, para tabi'in, ke jalannya orang-orang saleh, ke jalannya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa, minta. Di samping usaha. Usahanya adalah melihat mana dalilnya masing-masing, dan kalau masing-masing bawa dalil, mana yang lebih kuat, mana lebih kokoh. Belajar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad yushkilu syai' yastabih amru. Kadang-kadang satu masalah sulit untuk kita pilih, dan urusannya tersamar. Faida hasal al-isti'anah billah, kalau mendapatkan pertolongan dari Allah, wastihda'uhu wa du'a'uhu wal iftiqar ilai, kalau kita minta hidayah pada Allah, minta petunjuk kepada Allah, berdoa kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, maka engkau akan menjalani jalan yang tepat. Engkau akan mengikuti yang tepat. Hadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haq. Niscaya Allah akan berikan petunjuk kepada orang tersebut apa yang diperselisihkan oleh manusia dari kebenaran. Biiznihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Karena Allah lah yang berikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hadallahu alladhina amanu, perhatikan ayat ini. Hadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi. Allah akan berikan hidayah pada orang beriman kepada apa yang sedang mereka perselisihkan. Yahudi dan Nasrani berselisih dalam masalah Isa alaihi salam. Islam mendapatkan hidayah tepat. Ya. Kita lanjutkan insyaallah ba'da. Salat zuhur billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.